Firman Allah Ta'ala, idza bada shalahu, gitu ya, idza bada shalahu fit sama mashtaddal hab wajabatiz zakah. Penulis firman Allah Ta'ala, idza bada shalah, apabila telah nampak kematangannya, telah nampak kematangannya, tergantung buahnya. Ada buah nampak kematangannya dengan apa? Warna merah. Ada juga buah yang nampak kematangannya dengan apa? Kuning. Ada juga buah nampak kematangannya dengan hijau-hijau ya. Kalau hijau susah ya. Ya, kalau hijau ya dengan rasanya manis. Paham kan? Itu namanya nampak apa? Kematangannya. Wastabdal hab, itu untuk buah tadi itu. Wastabdal hab, dan biji-bijinya yang punya biji telah keras, misalnya padi kita tekan sudah keras bijinya, gandum sudah keras bijinya, wajabatiz zakat, maka itu sudah wajib zakatnya. Artinya apakah kewajiban zakat itu harus setelah panen? Paham gak ini? Kapan dia mulai diwajibkan? Kan wajib dikeluarkan kalau dipanen. Dipahami ini? Nah, mulai wajibnya itu kalau sudah nampak kematangannya. Kalau sudah nampak apa? Kematangannya. Jelas ini? Di situ mulai wajibnya. Idza bada shalah. Kalau nampak kematangannya, wastadal hab. Ya, dan hab sudah mengeras bijinya, wajib apa? Zakat. Jelas ini? Jelas ini ya? Iya. Ini masya Allah. Kemudian wala yukhrajul hab illa musaffa. Kata beliau tidak dikeluarkan yang berbiji itu kecuali setelah dibersihkan. Artinya kalau misalnya orang beras ya sudah padi sudah digiling. Paham ini? Ya. Padi sudah digiling dikeluarkan berasnya. Walat tamar illa yabisa. Kalau kurma ya dia tidak keluarkan zakatnya kecuali setelah apa? Kering. Maksudnya tidak dikeluarkan. Walaupun tadi kan kalau sudah jadi rutop, tahu rutop? Itu kan sudah menguning ujungnya. Itu rutop namanya. Itu sudah wajib zakatnya. Tapi kapan dikeluarkan? Kalau sudah jadi kurma. Dipahami ini? Sudah kering. Kering itu yang kurma menyebar di kita. Yang sudah warna coklat. Bukan kering maksudnya. Kering. Tidak ada lagi airnya, tidak. Paham kan? Kering sini, sudah. Tidak rutop lagi. Itu dikeluarkan. Itu dikeluarkan. Iya. Dan ini yang dikatakan oleh para fuqaha. Ada hadis datang dalam masalah ini. Ulama membicarakannya akan sahihnya. Iya. Yang benarnya dia hadis yang mursal. Perkataan tabi'in, bukan? Iya, hadis Nabi SAW. Perkataannya Sa'id Ibn Musayyab. Iya. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, wala zakata bima yaksibuhu min mubahil habbi wa tsamar. Tidak ada zakat. Iya, tidak ada zakat. Pada apa yang dia usahakan dari yang mubah berupa hab dan bijian. Paham kan? Artinya diusahakan yang dengan yang mubah, maksudnya gimana? Anggaplah dia bekerja seperti sebagian yang belum sebutkan sebentar. Dia kerja. Kerja sawahnya orang ternyata gajinya mencapai ya 750 kilo. Paham kan? Atau dia kerja sawahnya orang ternyata gajinya 1 ton. Kan dia kerja ini berpuluhan ton. Paham? Ini tidak ada zakatnya. Kan ini bukan dia yang panen. Orang panen dia cuma apa? Digaji. Wala fil luqat. Wala fil laqat. Fil laqat. Tidak ada pula zakat pada orang mendapatkan hasil panen dari laqat. Dari pungutan. Tahu pungutan? Yang biasanya orang panen padi pasti kan ada jatuh itu, paham? Ada jatuh-jatuh di mana? Di sawah. Sekarang ternyata dia pungut-pungut sampai 1 ton. Wah. Apakah ada zakatnya? Ada zakatnya? Tidak ada. Dan ini bukan dia panen, dia cuma apa? Pungut buangannya orang. Ya? Wala fi ma ya'khudhu ujratan li hasadi. Tidak pula ada zakat pada apa yang dia ambil sebagai gaji dari panennya. Sebagai gaji dari apa? Panennya. Ya, kalau disebutkan ini berarti tadi yang diambil dari mubah, misalnya ada seorang anak dia dikasih sama orang tuanya, tan diambil dengan mubah. Ada anak dikasih sama orang tuanya misalnya hasil panen. Santai, alhamdulillah. Ada orang hasil panennya 5 ton. Ya, seorang bapak atau seorang kawan, Ahmad alhamdulillah panen di Gontang 5 ton, dia kasih saya 1 ton, alhamdulillah rezeki. Apakah saya wajib keluarkan zakat? Ini namanya, ini yang pertama tadi, yang mengambil dengan cara apa? Mubah. Jelas ini? Dikasih hadiah sama orang melebihi zakat, apakah wajib zakat? Tidak. Demikian pula orang yang mendapatkan ujroh, gaji dari apa? Panen. Gaji dari apa? Panen. Jelas ini? Yang jelas sahibul mal yang wajib zakat, yang punya. Jelas ini? Yang punya. Ini masya Allah. Kemudian kata beliau, ini pembahasan cabang, wala yudammu simpun minal habbi wassamar ila ghairihi fi takmilin nisab. Ini ketentuan lagi setelahnya. Tidak digabung jenis dari bijian atau tamar kurma kepada selainnya untuk menyempurnakan nisab. Tidak. Paham ini? Jenis dari bijian, anggaplah biji ada gandum, ya, ada padi. Untuk menyampaikan nisab, tidak digabung, tidak perlu disatukan. Dipahami ini? Tidak perlu disatukan dalam menyempurnakan nisab. Ya, kalau dia sudah cukup, ya kan? Sudah cukup. Fa in kana simpan wahidan, kemudian kalau satu jenis, misalnya kan kurma, kurma itu kan banyak jenisnya, kurma ajwa, kurma sukari. Kalau tadi itu jenis yang lain dari biji, paham? Jenis yang lain dari biji dan kurma tidak digabung karena jenis yang lain. Sekarang bagaimana kalau satu jenis sama-sama kurma? Dipahami ini? Tapi ada kurma ajwa, kurma sukari, kurma apa lagi? Siapa yang tahu kurma? Hah? Kolas, oh, tahu? Ya? Jenis-jenis kurma. Tapi kolas itu nama perusahaan. Merek itu kan nama kurma. Iya. Iya. Paham gak ini? Banyak jenis kurma, banyak sekali. Maka ini kata beliau, yang mukhtalif al-anwa, yang jenis berjenis-jenis berbeda jenisnya, katumur, seperti kurma-kurma, masih kurma tapi beda apa? Jenisnya, satu jenis tapi beda namanya. Kurma ini kurmi, tapi ini zakat. Kalau ini ada zakat yang boleh digabungkan. Kalau yang masih satu, dah, jelas ini. Misalnya gandum. Gandum itu kan ada gandum yang bulat, ada gandum yang seperti padi bentuknya. Paham ini gandum? Itu bentuknya gandum. Sama dengan padi juga. Iya kan? Ada padi. Apa warnanya? Merah. Ada? Hah? Hitam. Ini namanya masih dalam sejenis. Digabung. Digabung. Dipaham ini? Digabung. Ini ada zakatnya. Kemudian, wayukhriju min kulli naw'in zakatahu. Caranya, dari setiap jenis antum keluarkan zakatnya. Tahu? Dipaham ini? Jadi setelah digabung, apa kita wakilkan satu zakatnya? Enggak. Setiap jenis antum ambil apa? Sebagai zakatnya, dikeluarkan. Artinya misalnya beras tadi, merah, hitam, kuning, kita ambil semuanya. Pam, sesuai dengan nisab yang ada, kita keluarkan. Jelas ini? Kita keluarkan. Karena ketika dia berjenis, walaupun sama-sama biji, sama-sama kurma, kita enggak, kalau keluarkan satu kan tidak mewakili yang lain. Jelas ini? Tidak mewakili yang lain. Ini cara mengeluarkannya. Wa in akhraja Zaidan an Rodi, ani Rodi, kalau dia keluarkan yang bagus dari yang tidak bagus, artinya gini, dia punya kurma tidak bagus. Paham? Tapi dia keluarkan kurma yang bagus, boleh enggak? Dia mengeluarkan yang bagus dari zakat yang tidak bagus. Paham bahasanya ini? Iya? Boleh enggak? Kata beliau, jaza. Itu boleh. Walahu ajruhu, baginya pahalanya. Iya kan? Yang enggak boleh itu kita keluarkan yang jelek. Kalau keluarkan lebih dari yang diinginkan, yang diwajibkan, hukumnya apa? Boleh. Hukumnya boleh. Mereka berdalil dengan ayat firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maksudnya diantaranya yang bagus. Yang bagus. Jelas? Jelas ini? Ini dari hak biji-bijian. Dan ini selesai pembahasan pertama zakat pertanian. Zakat pertanian. An-naw tsani, jenis kedua, yang keluar dari bumi maksudnya, yang keluar dari bumi, al-ma'din, barang tambang. Barang ma'din, barang tambang. Nah, ini barang tambang ini banyak. Tapi yang ada nas zakatnya enggak semua. Tidak semua. Yang ada nasnya nanti ada emas, ada perak, ya, ada kuningan, ada besi. Ini ada nasnya. Ada yang tidak ada nasnya seperti luk-luk yang keluar dari laut, mutiara, marjan, ya. Demikian pula ambar, keluar dari laut juga. Ya, kan dari laut itu bumi juga, hasil bumi. Laut itu bumi juga. Paham kan? Ya. Al-ambar, kata mereka seperti ikan paus. Dan ikan secara umum. Itu tidak ada zakatnya. Ini yang keluar dari bumi ini yang ada nasnya saja. Yang ada apa? Nasnya saja. Yang ada apa? Zakatnya. Yang dari barang tambang. Dari barang apa? Tambang. Ya beda kalau kemarin itu yang pertanian. Kalau pertanian kan umum disebutkan. Barang tambang ini yang ada nasnya. Kata beliau, faman istakhraja min ma'din nisaban min adh-dhahabi aw al-fiddati aw ma qimatuhu dhalika min al-jawahir aw al-kuhl aw al-sufr aw al-hadid aw ghairihi fa 'alaihi az-zakah. Masyaallah. Siapa yang keluarkan dari ma'din, barang tambang berupa senilai nisab dari emas atau perak, ya, atau yang seharga dengannya, maksudnya yang sama bernilainya. Jelas ini? Jadi emas atau perak atau yang maqimatuhu, yang seharga dengannya. Paham? Sama-sama berharga, sama dengan emas atau apa? Perak. Seperti jaminan jawahir, berupa jawahir. Apa jawahir? Apa? Permata. Awil kohol. Kohol ya. Tau kohol? Perhiasan, celah mata. Awil super, kuningan. Awil hadid, atau besi. Yang punya harga. Ya. Fa'alaihi zakat. Maka wajib padanya apa? Wajib padanya apa? Zakat. Nanti akan dijelaskan berapa zakatnya. Akan dijelaskan. Dan berapa nisabnya? Akan dijelaskan. Ini barangnya dulu. Ini ada zakatnya. Wala yukhruju illa ba'da sabak wa tasfiyah. dan tidak dikeluarkan, tidak dihitung dan tidak dikeluarkan kecuali setelah disabak. Apalagi emas? Apa? Dulang. Setelah di? Dulang. Dulang. Dulangnya. Tahu dulang? Siapa yang pernah kerja di tambang emas? Emas itu kan kalau diambil ada campurannya pasir. Jadi itu di dulang, kata Ahmad. Tahu dulang? Disaring, dijernihkan, dipisahkan dari emas sama kotoran. Itu namanya sabak. Watasfiyah, dan dibersihkan. Jadi itu baru boleh dikeluarkan. Ya, itu baru boleh dikeluarkan. Karena kalau kita timbang dengan masih kotor, nanti jadi banyak zakatnya. Paham? Kita kira sudah sampai nisab, ternyata apa? Belum sampai nisab. Iya, jadi harus sudah bersih. Harus sudah bersih. Kemudian kata beliau, wala syai'a fi lu'lu' wal marjan wal ambar was samak. Tidak ada sesuatu apapun, maksudnya tidak ada zakat pada mutiara, marjan, ambar, ikan paus, dan ikan secara umum. Wala fi syai'in min saydil barri wal bahr. Masya Allah, tidak ada zakat sedikit pun pada buruan darat dan laut. Artinya walaupun itu keluar dari bumi, keluar dari laut, tapi kalau antum buru, paham? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa? Tidak ada apa-apa. Iya, kecuali nanti antum perdagangkan, ya ada zakat. Zakat apa? Zakat urut, tijaro, zakat perdagangan. Ini lain maksudnya. Itu lain maksudnya. Iya, kenapa ini? Karena tidak ada nasnya. Yang ada nasnya itu adalah emas, perak, dan seharga dengannya. Ya, emas, perak, dan seharga dengannya. Selesai. Kemudian kata beliau rahmallah, belum berbicara zakatnya berapa? Nanti, sebentar. Wafir rikas. Beliau langsung bilang, wafir rikas. Demikian pula pada rikas. Rikas, harta yang orang dapatkan dari yang terpendam, yang terkubur. Kita kenal dengan apa? Rikas ini kenal dengan harta karun. Tahu bukan? Hartanya karun. Maksudnya dari mana harta karun? Harta korun. Jadi setiap harta yang terpendam, hartanya si korun yang ditanam di mana? Di bumi. Paham? Dari situ orang bilang ini harta karun ini. Maksudnya hartanya korun. Harta yang terpendam di tanah. Jadi bukan hasil bumi yang tadi yang dikeluarkan. Kalau ini memang orang kubur, ya, karena dia kubur senjata, ya, ada dia kubur uangnya, dulu tidak ada bank, akhirnya dia kubur tapi lupa ambil, ya, mubar lagi cangkul, woy, keluar semua uang, paham kan? Ah, ini gimana ini? Langsung belok karena mudah zakatnya ini, al-kumus. Kalau ini mudah, tidak perlu perhitungan. Dia langsung keluarkan al-humus. Seperlima. Seperlima. Paham kan? Tahu maksudnya kalau dia dapat. Dapat. Misalnya 10 juta. Harta karun itu. Maka dia bagi lima. Bagi lima. Dia ambil empat. Satunya zakat. Paham ini maksudnya? Jadi dia bagi lima, dia dapat arba akhmas. Dia dapat empat dari bagian lima seperlima tadi itu. Kan dibagi lima. Satu, apanya? Zakat. Paham gak ini? Satunya adalah zakat. Sisanya empat? Adalah apa? Punya. Paham seperlima? Dia keluarkan seperlimanya saja. Seperlima dari 10 juta misalnya berapa? 2 juta, sudah dia kasih 2 juta, untungnya berapa? 8 juta. Jelas? Paham ini? Ini kalau ini rikas mudah. Kemudian setelah itu para ulama berselisih pembagiannya untuk siapa? Ini rikas. Ya? Mayoritas mengatakan dia pembagiannya masuk di harta faid. Sama dengan harta rampasan perang yang dirampas bukan karena peperangan. Paham gak ini? Kita serang, ternyata tidak melawan. Paham? Ini harta yang dirampas ini namanya fai. Namanya apa? Fai. Nah, fai itu, harta fai ada ketentuan pembagiannya. Ya, dikasih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, untuk yatim, untuk miskin, dan ibnu sabil. Dan ibnu sabil, orang yang sedang melakukan apa? Perjalanan. Dikasih orang miskin, ya. Ini rikas itu. Kemudian belum bilang dari rikas ini, jadi dia keluarkan khumus. Ayyanau in kana minal mal. Jenis apapun harta yang didapatkan. Jadi kalau ini lebih umum. Bahkan tadi kan lulu tidak ada zakatnya. Mutiara tidak ada zakatnya. Tapi kalau dia dapatkan mutiara yang tertimbun dia satu kontainer misalnya, anggaplah mubah. Ya, rezeki. Sudah, ada zakatnya enggak? Ada, kan ini masuk di mana? Dia masuk di rikas. Jadi, apapun hartanya itu. Apapun hartanya. Sampai juga baju besi misalnya. Tidak dapat baju besi. Tertimbun. Dapat, dijual berharga. Sudah. Wajib keluarkan zakat. Qalla aw katsur. Ini langsung diselesaikan betul, karena mudah sekali. Sedikit atau banyak. Ini bedanya rikas dengan lain. Kita dapatkan harta karun, keluarkan zakat sedikit atau banyak. Paham? Ya, misalnya mubah dapat 1.000 rupiah, sudah bagi 5. Ya, paham bet? Ya, kalau 1.000, tapi bukan di atas tanah, di bawah tanah itu harta karun, harta karun. Paham bet? Kalau di atas tanah itu namanya nanti lukoto, akan datang nanti pembahasannya. Yang didapat di atas tanah bukan tertimbun, bukan rikas lagi, bukan rikas. Masuk di ada masalahnya nanti, insya Allah akan datang. Iya, selesai. Li ahli al-fai, ya, ini dibagi untuk ahli al-fai. Tahu ahli al-fai yang saya sebutkan tadi di ada di surat apa? Al-Hasyr. Ya, ma apa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wali rasulihi wali rasul wali dil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil. Apa yang Allah berikan kepada Allah dan rasulnya karena tidak dirampas dengan peperangan, maka ada hak Allah, ada hak rasul, ada untuk kerabat, ada anak yatim, ada miskin, ada ibnu sabil. Ya, wa baqihi liwajidihi, sisanya untuk yang mendapatkannya. Dipahami? Tadi ya, yang kita hitung tadi. Tah, 1/5 dari 10 juta bagi 5 jadi 2. Masing-masing kan 2 juta ini. Tah, bagi 5. Tapi yang diambil 1/5 saja yang dibagi. Sisanya untuk siapa? Yang apa? Yang temukan. Mana zakatnya mas pera ini? Berapa nisabnya? Tidak dia bicarakan. Paham ini? Kenapa bisa? Padahal itu ma'din. Karena beliau sebutkan di bab berikutnya. Zakat al-atman. Dia masukkan di situ. Yang penting tadi itu cuma beliau kasih tahu. Ada zakatnya. Berapa nisabnya, berapa zakatnya? Beliau tidak jelaskan. Karena supaya satu dengan pembahasan zakat uang dan semisalnya. Paham ini? Beliau sebutkan setelahnya. Babu zakatil atman. Bab zakatnya, ya, asman, sesuatu yang berharga yang dijadikan saman, alat transaksi jual beli. Paham ini? Apakah mata uang perak, mata uang emas, atau mata uang yang lain? Supaya masuk semua di sini. Jelas ini? Masuk semua. Waya nau'an. Belum bilang al-asman di sini dua. Kan dulu alat tukar cuma dua. Cuma ada zahab, emas, dan fiddah, perak. Zahab pun mafiddah. Apa itu zahab? Emas. Kalau perak? Fiddah. Kata beliau, wala zakata fil fiddah hatta tablugha mi'ata dirham. Tidak ada zakat pada fiddah, perak, sampai dia mencapai 200 dirham. Saya kemarin alhamdulillah afwan, saya salah. Saya bilang 959. Salah. Maksudnya hitungannya 595. Salah sebut. Ya kemarin itu saya ada sebutkan kemarin misal di sini. Para ulama berselisih sebenarnya ini kalau di gram berapa? Gram ini 200 dirham. Jelas siapa yang punya 200 dirham sudah sampai nih nisab. Sekarang kan orang enggak main dirham-dirham. Perak sama emas sudah main apa? Gram. Berapa itu 200 dirham? Paham ini? Para ulama berselisih tentang itu. Ya, ada yang menghitung seperti ini, pengarang Wabul Gumamah. Ya. Dr. Abdullah ibn Muhammad ibn Ahmad At-Tayyar belum menghitung 200 dirham itu sama dengan 460 gram. Sama dengan berapa? 460 gram. Sementara Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, belum menghitung bahwa 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Yang saya bilang kemarin 959, salah, terbalik saya bilang. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa 200 dirham sama dengan berapa? Kalau ditimbang, kalau di gram, maka sama dengan berapa? 595 gram. Jelas? Sudah? Sudah? Sementara Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala belum menghitung lain. Iya. Kalau digramkan. Iya. Oh, yang bedanya di Syekh Ibnu Baz di emas. Di emas. Iya. Ah, ini fiddah. Jadi ada dua perhitungan. Ada dua apa? Perhitungan. Yang mereka apa? Sebutkan. Yang mereka sebutkan. Jadi kalau tadi, yang saya bilang tadi dia 600, 460. Syekh Utsaimin 595 gram. Ini Syekh Utsaimin. Sekarang kita peganglah Syekh Utsaimin. Ya? Syekh Utsaimin. 595 gram atau anggaplah tadi 460 gram. Guys, perselisihan ini gara-gara miskolnya. Satu dirham itu berapa miskol? Satu dirham itu berapa miskol? Ada yang mengatakan 2 koma. Komanya itu yang beda. Ya, kalau di sini yang dia katakan 2,3. 2,3. Ada yang mengatakan 2,4. Ketika beda miskolnya, pasti beda hitungan gramnya. Paham gak ini? Anggaplah, kita ambil yang terbanyak. Kita ambil yang terbanyak. Hitungan Syekh Utsaimin, berapa hitungan yang belum? 595 gram. Itu 200 dirham. Jelas ini? Itu 200 apa? Dirham. Sudah. Kalau sudah 200 dirham, sampai nisab. Paham? Sampai apa? Nisab. 200 dirham sekarang, 595 gram. Kalau dibeli sekarang, sekarang harganya 7.000 perak. Anggaplah kita hitung 8.000. Karena pernah naik 9.000, pernah 10.000. Paham? Jelas ini. Anggaplah sekarang untuk harga sekarang ini 700. Anggaplah kita hitung berapa? 7.000. Anggaplah kita hitung sekarang berapa? 98.000. Sekarang berarti 595 gram kali 8, ya, kali berapa? 595 gram kali 8.000. Ya. Sekarang berarti zakatnya kalau diuangkan 4.760.000. Artinya kenapa kita harus tahu ini? Ini harus tahu dulu ya, hafal itu. Kalau kita hitung sekarang ke 8.000 rupiah, berarti 8.000 kali 595 gram sama dengan 4.760.000. Harus ditahu ini kenapa? Karena sebentar zakatnya rupiah, zakatnya dolar. Orang ulama berselisih, kiaskan ke emas atau ke perak. Karena ini mata uang. Dulu dipakai dua-dua. Ada mata uang perak, ada mata uang apa? Emas. Karena sekarang rupiah kita kiaskan ke mana? Dipahami? Sebagian ulama ada mengkiaskan ke mana? Ke perak, ke emas. Ada juga mengkiaskan ke mana? Ke perak. Itu antum harus hafal itu harganya. Jadi harus antum lihat terus berapa harga emas sekarang, berapa harga perak sekarang. Karena rupiah kita mau kiaskan ke situ nisabnya. Paham? Sekarang kita akhirkan, yang penting tahu dulu. Jadi 200 dirham nisabnya perak sama dengan 595 gram. Kalau dirupiahkan untuk harga sekarang, dan itu kita sudah hitung lebih, 4.760.000. Ingat itu? Itu tiga. Kenapa harus tahu rupiah? I alasan ini sekali. Terkait dengan rupiah nanti. Kan tidak ada nasnya. Yang nasnya sekarang atman. Yang dijadikan dulu alat beli, transaksi. Emas atau apa? Perak. Sekarang negara kita pakai rupiah. Jelas? Itu dia. Kemudian berapa wajibnya? Fayajibu fiha khomsatu darohim. Wajib padanya yang keluar 5 dirham. Wajib pada yang keluar berapa? 5 dirham. Ya? 5 dirham. Sekarang 5 dirham berapa? Hah? 5 dirham berapa? Ya, 5 dirham itu ya sama dengan rubul usyur. Seperempat dari 10. Ya? Kata mereka kalau digramkan, kalau hitungannya penulis, ya sekitar 11 gram. Artinya sebenarnya ya, kalau mau bagi jangan digramkan, karena diperselisihkan tadi. Dibaham? Langsung mereka bilang kalau Syekh Utsaimin rubul usyur. Seperempat dari 10. Berapa seperempat dari 10? Tentu tahu cara hitungnya. Seperempat dari 10. Berapa seperempat dari 10? 2,5%. Paham kalau persen? Paham? Zakatnya 2,5 dari 595 gram. Atau kalau mau hitungnya Syekh Utsaimin, saya lebih tertarik daripada persen. Nama rubul usyur 4 dari 1/10, 1/4 dari 10 maksudnya sama dengan 1/40. Dipahami? Paham? Kan dia bilang 1/4 dari 10. 1/4 dari apa? 10. 1/4 dari 10 itu sama dengan berapa? 1/40. Dipahami? Karena kalau untuk yang 1/1 begitu harus disamakan dulu. Baru dibagi. Paham? Dipaham? Jadi kalau ada 1/4 dari 10, berarti 1/4 dari 10 nanti disamakan sepernya. Dipahami ini? Sepernya. Disimpulkan dia sama dengan 1/40. Artinya 595 gram dibagi 40. Sama hasilnya nanti kalau keluar 2,5%. Dipahami? Dipahami? Jelas? Jelas ini? Jadi misalnya anggaplah kita hitung 595 gram bagi 40 sama dengan zakatnya berapa? Sekitar 14, sekian gram. Dipahami ini? Ya, sama juga kalau kita hitung 595 ya dibagi berapa? 2,5%. Sama juga hasilnya. Paham kan? Sama 1/40. Itu cara Syekh Utsaimin temukan cara itu yang paling mudah. Itu yang paling apa? mudah. Dari harta yang kita miliki, bagi berapa? 40. Hasilnya, itulah zakatnya. Hasilnya itulah apa? Zakatnya. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ini? Paham ini? Paham ini? Itu zakatnya. Iya. Terus selesai. Itu dirham. Selesai. Itu nisab terendah. Terus antum perlu ingat, tidak tahu kosnya. Artinya bertambah. Antum punya misalnya ini kan tadi 595. Sekarang masuk 600. 700. Ya sudah langsung dibagi saja. Jelas? Paham ini? Langsung dibagi. Karena dia tidak ada apa? Tidak ada kosnya. Beda kalau hewan. Ya ada yang tidak kena zakat. Kalau belum sampai nisab yang kedua. Yang kedua, paham? Ada anak tangganya dia. Kalau emas, perak, tidak ada. Kemudian, walafil zahab. Ini kita berbicara lagi sekarang. Nisabnya zahab. Tidak ada pada zahab. Hatta yablugu 20 mithqala. Sampai dia mencapai 20 mithqal. Sampai dia mencapai berapa? 20 mithqal. 20 mithqal, kalau hitungnya ini, tengarang ini. Wabul gumama 20 miskol itu karena memang miskolnya beda. Menurut beliau 70 gram. 20 miskol maksudnya berapa? 70 gram bukan kilo. 70 gram. Jangan sampai 70 kilogram kapan itu dapat zakat. 70 gram menurut hitungannya. Tapi saya utamin lagi-lagi berbeda dengan beliau. Dan itu yang kita ambil karena terbanyak itu lebih bagus untuk sahibul mal. Daripada dia ambil yang sedikit karena dia, ikut Syekh Utsaimin deh karena yang banyak. Karena rata-rata pemilik harta pasti mau apa? Nisabnya yang tinggi. Paham kan? Bukan yang rendah. Jadi dia, beda kalau dia keluarkan. Kalau dikeluarkan dia malah pilih yang rendah. Karena sahibul mal, kikir. Iya, tapi kalau nisabnya dia pasti mau yang apa? Yang tinggi, tidak akan mau yang rendah. Bangga, karena dia tidak mau keluarkan hartanya. Sementara kalau yang dikeluarkan, dia maunya apa? Yang sedikit. Jadi biasanya orang, oh saya pilih sebimbas saja. Yang kalau zakat hasil panen, sebimbas saja. 900 kilo. Berapa kamu keluarkan? Hitungan Syekh Utsaimin saja. Yang 2 kilo setengah. Jadi sebimbas kan 3 kilo. Satu sok. Paham? Jadi itu anehnya orang. Jadi kadang dia ambil nisab tinggi, tapi hitung jadi tidak ambil hitung Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin kan 750 kilo. Tapi keluarkan zakatnya, dia hitung soknya Syekh Utsaimin. 2,5 kilo. Kadang orang begitu. Iya, maka tidak apa-apa, itu kan urusannya itu. Yang jelas sekarang, supaya kita tidak anu sama sahibul mal, selalu antum ambil yang terbanyak. Paham gak ini? Hitungan Syekh Utsaimin itu yang terbanyak. Syekh Utsaimin. Kalau di sini dikatakan bahwa 70 gram. Kalau Syekh Utsaimin rahimallahu taala menghitung kalau nisabnya emas itu sekitar 85 gram. Syekh Utsaimin. Kalau sebimbas lebih tinggi lagi. Beliau 92 gram. Kalau antum mau ambil enggak apa-apa juga. Kalau sebimbas lebih tinggi. Beliau menghitung nisabnya itu 20 miskol. Kan pakai miskol kalau emas perak dulu. Kalau sekarang ditimbang di gram. 20 miskol itu Syekh Utsaimin 85 gram. Sementara Syekh Bin Baz belum menghitung 92 gram. Paham gak ini? Artinya siapa yang punya emas 85 gram atau mau hitung Syekh Utsaimin 92 gram. Hah? 90? Hah? 85. Syekh Utsaimin? 85. Syekh Bin Baz? 92 gram. Anggaplah itu. Wah, ada enggak orang punya emas seperti itu? Ada banyak. Apalagi orang Bugis. Iya. Orang Bugis, Masya Allah. Banyak hartanya. Saya pernah hitungkan zakatnya orang aji-aji di Pare-Pare. Emasnya di berangkasnya tidak rasa, ternyata sudah sekilo dia beli. Maksudnya setiap ada uang dikasih sama suaminya, dia beli emas terus. Ternyata di berangkasnya sudah sekilo. Waktu itu dia bayar zakatnya 200 juta. Mudah, enggak pernah dia bayar zakatnya. Dapat di pembahasan baru bayar. Jadi dia rasa dia tampung terus. Usianya memang udah usia tua, tapi dia tampung darinya menikah. Beli dapat uang, beli emas, berangkat. Dapat uang, ternyata ada semua gelang, kalung dari semua jenis. Ada. Iya, ditimbang bukan pakai timbang emas, pakai timbang beras. Karena sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Bantu. Jadi jangan kira, ada nggak orang punya emas segitu? Ada. Orang Bugis itu begitu. Iya, orang Bugis. Nggak tahu kalau orang Makassar. Pokoknya kalau orang Bugis, yang penting tidak biar dibilang miskin, yang penting gelangnya banyak. Iya, paham gak ini? Iya, ini dia. Ini, masya Allah. Banyak orang punya seperti itu. Jadi perlu kita tahu. Karena kadang suatu saat kita dapat yang seperti itu. Jadi zakatnya seperti itu. Nisabnya. Nisabnya. Berapa yang keluar? Fayajib fihi nisfu mithqal. Wajib padanya setengah mithqal ya. Sama di ini sebenarnya. Kalau dirham kan karena banyak dibilang 5 dirham. Kalau ini dibilang apa? Setengah mithqal. Setengah mithqal itu ya 2,5%. Sama. Paham jadinya? Jadi matinya itu sama antara zakatnya emas sama apa? Perak. Paham? 2,5 apa? Persen. 2,5%. Iya. 2,5%. Setelah itu, kalau 2,5%, tadi dibilang berapa? Bagi 40. Paham? 85 atau 92 gram setelah itu antum bagi. Dah? 85 misalnya, anggaplah 85 bagi 40 berapa? Kalau kita punya emas 85 gram dibagi 40 sama dengan 2,1. Ya, anggaplah 2 gram. Lebih sedikit. Sedikit sekali zakatnya. Paham kan? Sedikit sekali memang itu zakat. Iya, jelas ya. Ini kalau kita punya emas. Setelah itu, setelahnya masih panjang. Sudah dulu. Setelah itu, gimana kalau ada gis? Kadang orang emas ada permatanya, iya kan? Ada orang pasang apa? Permatanya. Atau dia pasang yang lain, ya sebagai penyambungnya. Gimana kalau ada campurannya? Ada campurannya nanti insya Allah akan. Yang harta perpindahan tadi, apakah dia langsung ketika dia dapatkan harta dikatakan dia dapatkan perak, apakah dia langsung zakatkan peraknya atau dia jual dulu? Ya terserah dia. Yang jelas apapun itu hasilnya ataupun peraknya dia 1/5. Seper 10. 1/10 enggak tadi? 1/5. Nah, jadi terserah dia mau jual sudah dapat bagi. Nah, atau barangnya bagi. Rata-rata kan orang barang jadi kalau itu sudah biasanya barang antik jadinya. Karena tertimbun lama, misalnya uang kan pasti sudah enggak laku. Nah, ya, uang di zaman Pak Baba misalnya, Pak Soekarno, itu kan sudah jadi barang antik, sudah jadi uang. Nah, alhamdulillah. Kalau misalnya harta karun itu dia temukan terus dia diambil pemerintah, terus yang menemukan itu dikasih hadiah, uang hasil hadiah. Kenapa? Kenapa? Saya pemerintah. Dan kalau harta karun didapat oleh pemerintah, tidak ada zakatnya. Karena apa yang didapat oleh pemerintah itu punya kaum muslimin. Jadi itu lagi. Jadi kalau pemerintah dapat, tidak ada zakat. Pemerintah dapat harta karun, tidak ada zakatnya. Tidak masuk rikas. Ya, tahap sama kidin, kapan anugerahnya? Apakah pas sampai ini? Setahun. Atau setahun juga? Iya, dua syaratnya. Semua dua syaratnya. Nisab, pokoknya kan sudah dibilang dulu. Semuanya harus sampai nisab dan haul. Betul? Kecuali yang keluar dari tanah. Kan sudah di awal dulu pembahasan. Kecuali yang keluar dari tanah pertanian, dah? Kan semuanya bilang harus sampai nisab, makanya tidak disinggung lagi sekarang. Kan sudah pembahasan di awal dulu kan? Di awal zakat, iya enggak? Syaratnya harus sampai nisab dan haul, kecuali yang keluar dari bumi. Ya? Apa itu? Ada mungkin. Yang berhayal, Indonesia banyak badan amil zakat. Tidak ada yang tidak ada amil zakat. Tidak apa-apa. Tidak apa. Diserahkan langsung ke orang miskin, boleh enggak? Boleh. Itu kan ayat cuma disebutkan bahwa asnafnya yang boleh antum kasih. Makanya Allah sebutkan asnafnya. Kalau antum dah kasih amil zakat, tidak ada masalah. Tidak? Cuman kalau ada amil zakat ditunjuk oleh pemerintah, itu lebih bagus karena mereka punya data. Siapa yang memang apa? Miskin. Kalau zakat harta, kalau zakat fitri kan orang miskin. Nah, tapi kalau kita memang lihat langsung ini orang miskin, lebih utama. Karena kadang orang miskin, pemerintah lihat dia orang kaya. Dan kadang ada orang miskin berpenampilan-penampilan kaya. Walaupun ada orang kaya juga ya pura-pura miskin. Nah ini masalah ini. Makanya pemerintah kadang tertipu. Misalnya kadang anggaplah kis. Nah, kan orang kaya dapat kis. Karena penampilan-penampilan miskin. Iya. Tanggap pura-pura miskin. Jadi dia pergi melapor ke lurah. Ya orang miskin. Dikasih ini. Paham kan? Cukup? Cukup tak? Cukup.